berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tempat perlindunganku, Allahku yang ku percaya, hanya Engkau. Kasih setiamu besar Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami Tuhan, kasih setiamu besar selama. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar buat kami Bapa. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.